بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتابه المبارك رياض الصالحين. وكما علمنا معاشر المستمعين الكرام من خلال مضامين هذا الكتاب المبارك، أنه كتاب حوى بيان هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والرجاء والخوف، ففيه الأبواب الكثيرة المشتملة على الحث على عبادة الله وبيان أنواع العبادات التي أمر الله بها فرضها ونفلها، وفيه أيضا بيان للنواهي، ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما حذر عباده منه. ثم لما بين هذه الأوامر والنواهي هذا البيان الوافي، ذاكرا الأحاديث مقوبا لها بالتبويبات الدقيقة المتقنة، ختم بهذا الباب المبارك مبينا من خلاله ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين امتثلوا أوامره وانتهوا عن نواهيه، ما عد لهم في الجنة من الثواب العظيم والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان رحمه الله تعالى بوب قبل هذا الباب بباب الاستغفار، وذلك أن تلك الأوامر والنواهي مهما اجتهد العبد على تكميلها وتتميمها والقيام بها لا بد من القصور. وحث رحمه الله تعالى في خاتمة الكتاب على الإكثار من الاستغفار، ثم ختم بهذا الكتاب بهذا الباب المبارك بيان ما عد الله للمؤمنين في الجنات. وأسأل الله الكريم أن يشملنا أجمعين برحمته، وأن يوفقنا أجمعين لطاعته، وأن يجعلنا من أهل الإيمان أهل الجنات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه وتعالى bagi Allah سبحانه وتعالى رب العالمين رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, semuanya sampai yaumul qiyamah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata al-musannif pengarang al-imam an-Nawawi rahimahullah, bab penjelasan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, musannif atau pengarang di dalam bab yang terakhir ini di dalam kitab beliau yang penuh dengan berkah, kitab Riyadhus Shalihin, menutup kitab beliau dengan bab yang mulia ini, yaitu tentang penjelasan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga Allah SWT. Dan kita semuanya mengetahui dan sudah mengetahui bahwasanya kitab beliau ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, berisi tentang penjelasan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa terhib, yaitu dorongan, atau terhib, peringatan, harapan, rasa takut. Dan kitab ini juga berisi tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan berisi tentang penjelasan berbagai ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Dan beliau juga menyebutkan di dalam kitab yang mulia ini tentang larangan-larangan dan juga peringatan bagi umat. Dan beliau setelah menjelaskan petunjuk-petunjuk Nabi SAW dan menyebutkan hadis-hadisnya dan membuat judul-judul bab yang sangat teliti, maka beliau rahimahullah menutup kitab beliau dengan bab ini, yaitu bab penjelasan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Mereka disediakan oleh Allah SWT dengan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpetik di dalam hati manusia. Dan sebelumnya musannif pengarang Allah telah membuat bab tentang al-istighfar. Kenapa demikian? Karena seorang hamba bagaimanapun dia berusaha untuk menaati Allah SWT dan menjauhi larangannya, pasti di sana ada kekurangan. Ada kekurangan di sana dan di sini. Oleh karena itu, beliau rahimahullah telah membuat bab sebelum bab ini tentang babul istighfar sebagai dorongan dari beliau rahimahullah bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau membuat bab yang terakhir ini, dan saya memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya dan menjadikan kita semua termasuk penduduk surganya Allah SWT. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun udkhuluha bisalamin aminin wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذه الآية الأولى مما ساقه رحمه الله تعالى في بيان ما عده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم والثواب العظيم. قال الله تعالى إن المتقين أي الذين اتقوا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذه حقيقة تقوى الله عز وجل، عمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على خوف على نور من الله خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال إن المتقين في جنات وعيون، أي جنات احتوت على أنواع الأشجار وصنوف الثمار وأنواع الخيرات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقال لهم عند دخول هذه الجنات ادخلوها، أي الجنات، بسلام آمنين. ادخلوها بسلام، أي لكم فيها السلامة التامة ولكم فيها الأمن، لكم فيها السلامة من كل مخوف ولكم الأمن التام، فأنتم في الجنات آمنين من الموت وآمنين من النصب والتعب وآمنين من الحزن والهم وأنواع المكدرات وآمنين فيها أيضا من انقطاع النعيم أو نقصانه، وآمنين فيها من المرض والسقم، كل ذلك يشمله هذه البشارة عند الدخول: ادخلوها بسلام آمنين. ثم يضاف إلى ذلك أنهم يدخلون الجنات بقلوب صافية ونقية، ليس فيها غل أو حقد أو ضغينة أو دغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فما كان في القلوب من شيء من الغل أو الحسد أو غير ذلك فإنه ينزع، فتبقى القلوب في الجنة صافية متحابة متآخية. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي هذه حالهم في الجنات، تجمعهم هذه الأخوة، أخوة الإيمان التي مضوا عليها في هذه الحياة، فكانوا في الجنات إخوة كما قال الله: إخوانا على سرر متقابلين. وهذا التقابل في الجنات يدل على الحال الكريمة التي هم عليها من اجتماع وألفة وتزاور وتقابل، ليس في الجنة إعراض أو إدبار أو تهاجر أو تقاطع أو نحو ذلك، بل هم متقابلين بما تعنيه هذه الكلمة، كلمة التقابل من معنى، فليس هناك أمور تراد هذا التقابل من تهاجر مثلا أو تقاطع أو تدابر أو تكبر أو غير ذلك من المعاني. إضافة إلى ذلك فهم في تلك الجنات لا يمسهم فيها نصب، والنصب هو التعب، فليس في الجنة نصب، بل فيها الراحة والطمانينة والسكون، وليس فيها أمر يكدر المرء في ذاك النعيم العظيم الذي يفوز به في الجنات. ثم ختم هذا السياق بقوله: وما هم منها بمخرجين، أي باقين في هذا النعيم أبد الآباد، مخلدين فيه في نعيم لا يحول ولا يزول. نسأل الله الكريم لنا ولكم معاشر الإخوة المستمعين الكرام من فضله. Kemudian المؤلف رحمه الله menyebutkan ayat yang pertama di dalam bab ini, yaitu firman Allah SWT yang artinya: sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam kebun-kebun dan mata air-mata air. Dikatakan kepada mereka: masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan dan rasa aman, dan kami hilangkan dari dalam dada-dada mereka rasa dendam. Mereka dalam keadaan merasa bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Mereka tidak ditimpa di dalam surga rasa lelah, dan mereka tidak akan keluar dari surga. Al-Hijr 45 sampai 48. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam ayat yang pertama ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kenikmatan abadi di dalam surga dan pahala yang besar yang Allah berikan dan janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman: innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Dan ini adalah hakikat takwa kepada Allah SWT. Seseorang menjalankan perintah Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang menjauhi larangan Allah di atas cahaya dari Allah karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhuluha bisalamin aminin." Apa sebelumnya firman Allah, "Fi jannat," di dalam kebun-kebun. Di mana kebun-kebun tersebut? Di dalamnya ada buah-buahan dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian Allah berfirman, "Udkhuluha bisalamin aminin." Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang bertakwa, yang mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan selamat, lagi dalam keadaan aman." Yang dimaksud dengan salam di sini adalah keselamatan yang sempurna dari segala hal yang menakutkan. Dan firman Allah aminin menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka aman yang sempurna. Aman dari kematian, aman dari rasa lelah, aman dari rasa resah, aman dari terputusnya kenikmatan atau berkurangnya kenikmatan, merasa aman dari penyakit. Ini adalah yang diucapkan, yang dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Kemudian kami akan menghilangkan dari dalam dada-dada mereka rasa dendam. Ini adalah termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, di mana hati-hati mereka ketika masuk di dalam surga-Nya Allah SWT akan Allah jadikan bersih dari segala penyakit, bersih dari rasa dendam, bersih dari hasad dan segala penyakit hati. Jadi mereka tinggal di dalam surga dalam keadaan hati mereka sangat bersih. Ikhwanan, dan mereka dalam keadaan bersaudara. Ini adalah keadaan para penduduk surga. Sebagaimana mereka di dunia adalah ikhwah, seagama, seiman, maka Allah SWT akan menjadikan mereka di akhirat juga demikian. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan, mereka saling berhadapan. Dan firman Allah mutaqabilin, saling berhadapan, ini menunjukkan bahasanya mereka para penduduk surga, mereka sangat rukun. Tidak ada di antara mereka yang berpaling antara satu dengan yang lain, saling membelakangi, saling memutus, saling menghajar, saling takabur, saling menyambungkan diri antara satu dengan yang lain, tidak ada. Bahkan mereka adalah bersaudara dan saling berhadapan di antara mereka. Kemudian firman Allah SWT, "La yamassuhum fiha nasab." Mereka tidak akan ditimpa rasa lelah. Dimaksud dengan nasab adalah ta'ab, yaitu rasa lelah atau rasa letih. Yang mereka rasakan di sana adalah kenikmatan, rasa ketenangan. Ini adalah yang dirasakan oleh penduduk surga. Mereka tidak akan merasakan yang namanya rasa lelah atau rasa letih. Kemudian وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Menunjukkan bahwa mereka akan selama-lamanya di dalam surga Allah SWT. Dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk penduduk surga. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, "Ya ibadi, la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قول الله سبحانه يا عبادي هذا نداء رباني خص به عباده المتقين وأولياءه المؤمنين. يشتمل على هذه البشارة العظيمة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أي لا يلحقكم خوف فيما تستقبلونه، ولا أيضا حزن يصيبكم فيما مضى. والخوف والحزن إذا جمع بينهما فالخوف فيما يستقبل والحزن فيما مضى، وكل منهما منفي عن عباد الله المؤمنين. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وانتفاء المكروه والمخوف والمحزن يتضمن ثبوت المحبوب والمرغوب والأمن والطمأنينة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي الذين وصفهم هو الإيمان بالله والإيمان بآيات الله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وكانوا مسلمين أي لله، انقيادا لأوامره وطاعة الله وفعلا لما يأمر به، وهذا فيه صلاحهم عقيدة وشريعة، صلاحهم عقيدة بصلاح إيمانهم وصلاحهم شريعة بصلاح أعمالهم. ثم ذكر ثمرة هذا الامتثال وهذه الطاعة فقال ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أي دار النعيم أنتم وأزواجكم. والمراد بالأزواج أشباهكم ونظراؤكم ومن كان على مثلكم طاعة وعبادة لله من كل مقارن لكم، من زوجة أو ولد أو نحو ذلك، أنتم وأزواجكم. وقوله تحبرون أي تنعمون، فلكم في الجنة اللذة والحبور، لكم فيها النعيم. قال ويطاف عليهم بصحاف من ذهب، أي إن هذه الجنات يطوف عليهم فيها الولدان المخلدون بصحاف من ذهب فيها ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة، وأكواب، أكواب بلغت من الصفاء كأنها القوارير، قوارير من فضة كما في الآية الأخرى، يقدم لهم فيها ما لذ وطاب من المشروبات الهنيئة في الجنة. قال وفيها أي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا لفظ جامع يشمل كل نعيم وكل ما فيه قرة عين من أنواع الملابس والمطاعم والمشارب وأنواع اللذات من مطعوم أو أي ما من منظور مشاهد. ثم قال سبحانه وتعالى وأنتم فيها خالدون، أي لكم في هذه الجنات الخلود الدائم، فلا موت ولا انقطاع لتلك اللذات. ثم قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي هذه الجنة التي نلتموها والموصوفة بتلك الصفات إنما نلتموها وأورثكم الله إياها بما كنتم تعملون، أي بما قدمتموه في الحياة الدنيا من الأعمال الصالحة وأنواع القربات لله سبحانه وتعالى. لكم أي في الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي تأكلون من أنواع الفواكه الشهية اللذيذة الطيبة في جنات النعيم. Kemudian di dalam ayat yang kedua Allah SWT berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini dan kalian tidak akan bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan orang-orang yang semisal dengan kalian, dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat. Akan diedarkan untuk mereka sepiring-piring dari emas dan juga gelas-gelas, dan di dalamnya apa yang mereka inginkan atau yang diinginkan oleh jiwa-jiwa dan yang sedap dipandang. Dan kalian di dalamnya dalam keadaan kekal, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan apa yang kalian amalkan. Bagi kalian di dalam surga buah-buahan yang banyak, darialah kalian akan memakannya. Surat Az-Zukhruf 68-73. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman, ya ibadi, yang artinya adalah wahai hamba-hambaku. Ini adalah panggilan dari Rabb, dari Allah SWT kepada wali-walinya yang bertakwa dan beriman, yang berisi tentang kabar gembira, kabar yang agung. La khawfun alaikumul yawm, tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini. Ini adalah kabar gembira yang pertama. Wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan bersedih. Al-khawf, rasa takut di sini adalah dari perkara yang akan datang. Adapun rasa sedih, yaitu rasa sedih dari apa yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Jadi al-khawf, rasa takut dan rasa sedih, apabila ada di dalam satu tempat, maka yang dimaksud dengan khawf adalah perkara yang akan datang, rasa takut dari perkara yang akan datang. Dan yang dimaksud dengan sedih adalah rasa sedih dari perkara-perkara yang sudah berlalu. Dan keduanya dinafikan dari orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih. Dan dinafikannya rasa takut dan juga rasa sedih ini mengandung bahwasanya mereka akan mendapatkan rasa aman dan juga tuma'ninah, rasa tenang, dan juga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Siapakah mereka? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang yang memiliki sifat beriman dengan ayat-ayat kami, beriman kepada Allah dan beriman dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita imani. Wa kanu muslimin, dan mereka berserah diri. Artinya menyerahkan diri mereka dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi mereka adalah orang-orang yang soleh baik akidah maupun syariah. Dari akidah mereka bersih, baik berkandung dalam firman Allah, alladzina amanu. Demikian pula syariat, amalan mereka juga amalan yang saleh. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Kemudian Allah SWT menyebutkan buah dari ketaatan ini semua. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum wa azwajukum, kalian dan juga azwajukum. Jadi maksud dengan azwajukum di sini adalah orang-orang yang semisal dan serupa dengan kalian. Dalam apa? Dalam ketaatan dan juga ibadah. Baik istri maupun anak maupun yang lain. Yang serupa dengan kalian dalam ketaatan, dalam keimanan dan juga ibadah. Tuhbarun maksudnya adalah kalian akan mendapatkan kenikmatan. Kemudian Allah berfirman yang artinya akan diedarkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas dan juga gelas-gelas, di mana yang mengedarkan adalah anak-anak kecil, yang mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Wildanun mukhaladun, mereka keliling melayani para penduduk surga, membawa piring-piring yang berisi tentang makanan, berbagai jenis makanan, dan juga keliling dengan membawa gelas-gelas yang berisi tentang minuman. Dan gelas-gelas ini adalah gelas-gelas yang sangat jernih dan sangat bening, sehingga disifati seperti botol, yaitu seperti kawarir yang terbuat dari perak. Kemudian Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun." Di dalam surga ada perkara-perkara, ada hal-hal yang sangat disenangi oleh jiwa dan menyedapkan pandangan. Ini adalah lafaz yang jami', lafaz yang menyeluruh. Segala hal yang disenangi oleh jiwa mencakup segala kenikmatan yang berupa malabis, pakaian-pakaian, minuman-minuman, makanan-makanan, dan segala jenis kelezatan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah pemandangan-pemandangan yang indah. Kemudian Allah berfirman, "Wa antum fiha khalidun." Dan kalian di dalam surga dalam keadaan kekal. Kekal dan tidak akan meninggal. Kekal dan tidak akan terputus kelezatan-kelezatan tersebut. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang akan diwariskan kepada kalian. Karena apa? Karena apa yang kalian kerjakan. Itu amal saleh dan semua perkara-perkara yang dijadikan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Kemudian Allah berfirman, "Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun." Bagi kalian di dalam surga ada buah-buahan yang banyak dengan berbagai jenisnya. "Minha ta'kulun," dari buah-buahan itulah kalian akan memakannya. قال رحمه الله تعالى قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآيات الكريمات من سورة الدخان فيها ما عده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أهل الجنات. بدأها سبحانه بقوله إن المتقين في مقام أمين، والمراد ب المقام الأمين أي في الجنات التي يخلدون فيها أبد الآباد ويقيمون فيها بلا ارتحال عنها ولا ضعن، وهم في أمن وأمان وسلامة وعافية من كل مخوف أو مكدر أو منغص في جنات وعيون، لأن هذه الإقامة الآمنة الدائمة المستمرة تكون في الجنات والعيون بما حوته من أنواع النعيم وأطايب الملاذ وصنوف المنن. ومن ذلكم يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، أي لباسهم في الجنات من الحرير من السندس والاستبرق وهو غليظ الحرير ورقيقه، وهم فيها متقابلون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. متقابلين أي في القلوب والوجوه، ليس بينهم عداوات ولا هجر ولا تباغض وتدابر، ولا أيضا تنطوي القلوب على حقد وحسد أو غير ذلك. قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين، أي نساء جميلات حسناوات، من جمالهن أن الطرف يحار في حسنهن وينبهر من كمال جمالهن وطيبهن. وعين حسان العيون، يدعون أي أهل الجنات فيها بكل فاكهة، بكل فاكهة، آمنين من انقطاع ذلك النعيم وذلك التفكه والتلذذ. لا يذوقون فيها أي الجنة الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى وهي الموتة التي كانت في الدنيا. ووقاهم عذاب الجحيم، أي نجاهم سلمهم سبحانه وتعالى من عذاب الجحيم. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله فضلا من ربك، أي هذا النعيم الذي هم فيه هو من الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى، وهو المتفضل وحده لا شريك له. ذلك أي النعيم الدخول للجنات هو الفوز العظيم، لأنهم فازوا برضوان الله وفازوا بجنته وفازوا بالسلامة من عذابه تبارك وتعالى وسخطه. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman, di dalam kebun-kebun dan mata air-mata air. Mereka memakai pakaian dari sutra yang halus dan sutra yang tebal dalam keadaan saling berhadapan. Demikianlah kami menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari, dan mereka meminta di dalamnya dengan segala jenis buah-buahan dalam keadaan aman. Mereka tidak merasakan di dalam kematian kecuali kematian yang pertama, dan Allah menjaga mereka dari azab jahim sebagai karunia dari Tuhanmu. Demikianlah, itu adalah keberuntungan yang besar. Ad-Dukhan 51-58. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi para penduduk surga. Allah berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam maqamin amin, artinya adalah di dalam tempat tinggal yang aman. Dan yang dimaksud dengan maqam bin amin di sini adalah surga Allah SWT, di mana mereka akan tinggal selamanya di dalamnya dan mereka tidak akan meninggalkan surga tersebut. Dan yang dimaksud dengan amin adalah aman dari segala hal yang menakutkan dan segala hal yang merusak keamanan. Fi jannatin wa uyun, di dalam kebun-kebun dan mata air-mata air. Jadi mereka selain dalam keadaan aman di dalam surga, mereka juga berada di dalam kenikmatan yang lain, yaitu di dalam kebun-kebun dan mata air-mata air. Dan seluruh kenikmatan di antaranya adalah yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Mereka akan memakai pakaian dari sutra, baik sutra yang halus maupun sutra yang tebal, dalam keadaan mereka mutaqabilin, saling berhadapan di antara mereka. Jadi sudah disebutkan mereka saling berhadapan menunjukkan tentang kerukunan mereka, dan bahwasanya di sana tidak ada saling berpaling antara satu dengan yang lain, saling membelakangi, saling berhasad antara satu dengan yang lain. Kemudian Allah berfirman, kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Demikianlah kami nikahkan mereka dengan para bidadari, dan mereka adalah bidadari yang sangat cantik. Di antaranya disebutkan di sini hurin ain, di mana mata-mata mereka adalah mata-mata yang sangat elok dan sangat indah. Mereka meminta di dalamnya dengan segala buah-buahan dalam keadaan mereka aman, artinya aman dari terputusnya kenikmatan buah-buahan tersebut. Mereka tidak merasakan di dalam surga kecuali tidak merasakan kematian di dalam surga kecuali kematian yang pertama. Jadi maksud dengan al-mautatul ula di sini adalah kematian yang mereka rasakan di dunia. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah telah menjaga mereka dari azab al-jahim. Artinya adalah menyelamatkan mereka dari azab jahim, azab neraka. Kemudian Allah berfirman, fadlan mir rabbik. Yang demikian itu, semua itu adalah karunia, anugerah dari Allah SWT, dari Rabbmu, dari Allah. Dalika huwa al-fawzul azim, yang demikian itu, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang tersebut di atas, ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Karena orang yang masuk ke dalam surga, dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan surga dari Allah SWT, dan selamat dari neraka Allah SWT. Karena itu, dalika huwa al-fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. وبهذا معاشر المستمعين الكرام نصل إلى خاتمة هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan demikian kita sudah sampai pada penutup dari kajian kita kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.